Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di malam hari ini biidznillah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Terakhir, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu adab terkait dengan tetangga. Kita sudah membahas hadis yang ke-101 dan 102. Maka di malam hari ini, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-103, sekaligus memasuki bab yang baru. Kita baca qala al imam al bukhari rahimahullahu taala bab haqqil jar, bab hak tetangga. Semuanya sudah pegang matannya ya? Iya, sampai di situ. Yang belum pegang apa judulnya? Iya, sama ya. Baik. Bab haqqil jar atau bab haqqul jar. Bab hak tetangga. Hadis yang ke-103. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ahmad ibnu Humaidin. Ahmad ibnu Humaidin qala haddatsana Muhammad ibnu Fudailin an Muhammad bin Sa'ad qala sami'tu Aba Dhabiyah al-Kala'i qala sami'tu al-Miqdad Ibn al-Aswad yaqul Al-Miqdad bin al-Aswad seorang sahabi yang mulia, beliau mengisahkan berkata sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasulullah suatu ketika beliau sedang bermajlis bersama para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bertanya tentang zina. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang zina. Qalu, maka para sahabat pun menjawab haramun. Itu adalah perkara yang haram. Harramahullahu wa rasuluh. Perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la ayyazniyar rajulu bi'ashri niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Kalau seandainya seorang pria berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih aysar, lebih mending, lebih ringan daripada dia berzina dengan seorang wanita yang merupakan istri dari tetangganya. Ya. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan kepada umat ini tentang hak tetangga. Ya. Begitu pula dengan keluarga tetangga, ya, memiliki hak lebih dibandingkan orang lain. Beliau gambarkan di sini, kalau seandainya ada seorang pria berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, itu masih lebih ringan dibandingkan jika dia berzina dengan satu wanita saja yang merupakan tetangganya. Istri dari tetangganya. Maksudnya di sini, dari sisi dosa. Dosa berzina dengan istri tetangga, itu lebih besar dibandingkan dosa zina dengan selain tetangga. Begitu pula, selain dosa zina, beliau melanjutkan. Wasa'alahum anis sariqati. Wasa'alahum anis sariqah. Rasulullah juga bertanya kepada para sahabat tentang sariqah, tentang mencuri. Qalu, maka para sahabat menjawab, haramun, haram hukumnya. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Diharamkan Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la ayyasriqa min asharati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarih. Kalau seandainya seorang pria mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya, itu masih lebih ringan dibandingkan dia mencuri dari salah satu rumah tetangganya. Jadi dosa mencuri dari rumah tetangga, walaupun satu rumah saja yang dia curi dari tetangganya, itu lebih berat, lebih besar ancaman hukumannya dan siksanya dibandingkan dia mencuri 10 rumah, mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, atau di, naam, hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca syarahnya. Qala Al-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadithu كسابقه من الأحاديث التي فيها الوصية بالإحسان إلى الجار. Hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya. Dari hadis-hadis yang di dalamnya terdapat wasiyah, terdapat anjuran untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Wawujubu kafil adha anhu. Dan juga yang mengandung atau terkandung di dalamnya anjuran untuk kaful adha, menjaga gangguan. Ya. Tidak menahan atau tidak mengganggu tetangga. Menahan gangguan dari tetangga. Wa min dhalika jarimatuz zina. Di antara gangguan itu adalah dosa zina. Ya. Dosa zina. Wa ghairu khafin ala luqala anna zina asgharu akbar. Di sini syarih Syekh Zaid akan menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk zina. Dan bukanlah suatu yang tersembunyi lagi bagi para uqala, ya, orang-orang yang berakal dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, bahwasanya zina itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada zina yang kecil, asghar. Ada juga zina akbar, zina besar. Fazina al-asghar, sekarang jenis zina yang pertama. Zina yang merupakan zina asghar, zina kecil. Huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, menulis takdir bagi anak Adam bagiannya dari zina. Jadi maksiat yang dilakukan Bani Adam itu juga merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan dari kalangan hamba-hambanya ada yang berbuat taat, ada yang berbuat maksiat. Ya. Maka maksiat Bani Adam itu sudah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, penting untuk diketahui, tidak boleh seorang bermaksiat ketika dia ditegur, jangan kamu bermaksiat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan maksiat ini. Tidak boleh kemudian dia berhujjah, beralasan dengan takdir. Wah, ini sudah takdir Allah. saya berbuat maksiat adalah takdir Allah. Ya, disebutkan dari sebagian salaf ini ucapannya orang-orang Jabriyah. Orang seperti ucapan seperti ini, ya, berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat, ini ucapannya orang-orang Jabriyah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, kalau engkau menemui orang seperti ini berbuat maksiat, diingatkan berhujjah beralasan dengan takdir, saya berbuat maksiat karena takdir Allah, maka pukul dia. Pukul orang tersebut. Kalau dia menolak, maka katakan, saya memukul kamu karena takdir Allah. Ini takdir Allah, saya memukul kamu. Untuk apa? Untuk menunjukkan batilnya hal tersebut. Agar dia tersadar. Nah, jadi, barakallahu fikum, hukumnya haram. Berhujjah atau beralasan dengan takdir Allah di dalam melakukan maksiat. Ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada mukallaf, ya, manusia dan jin yang diberikan taklif, beban syariat, diberikan pilihan. Manusia diberikan masyiah, memiliki kehendak. Ya. Memiliki kehendak untuk berbuat baik ataukah berbuat buruk. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha apa wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa, itu jiwa manusia, ya, fujuraha, perbuatan jelek, wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ketakwaannya. Kemudian apa lanjutan ayat tersebut? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kembali ke kehendak masing-masing orang, masing-masing jiwa. Apakah dia berkehendak untuk mensucikan jiwanya atau sebaliknya? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah celaka orang yang mengotori jiwanya. Ya. Disebutkan pula dalam surat Al-Lail, ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang a'ta, memberikan, mengeluarkan infak, ya, berbuat, beramal, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia, ya, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kemudahan untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Sehingga kembali kepada masing-masing orang. Setiap kita diberikan pilihan. Ingin menjadi orang yang bertakwa ataukah sebaliknya. Ya. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat tersebut juga, wa amman bakhila wastagna, barang siapa yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala dari Allah, ya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia kesulitan, itu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan sulit untuk bisa masuk dalam al jannah. Sehingga semuanya kembali kepada kehendak masing-masing. Karena setiap manusia diberikan masyiah. Ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dalam ayat tersebut ada penetapan masyiah hamba dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia diberikan kehendak masyiah. Tapi di ayat tersebut disebutkan masyiah atau kehendak makhluk tidak bisa mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk berkehendak A, tapi jika Allah menghendaki B, maka tidak bisa terwujud. apa yang dikehendaki manusia. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kalian masyiahkan, apa yang kalian kehendaki, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan seizin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan di ayat tersebut terdapat penetapan masyiah bagi makhluk, bagi hamba. Hamba diberikan kehendak apakah dia mau berbuat baik, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, ataukah sebaliknya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Rasulullah SAW ditanya ya, tentang amalan hamba. Setiap amalan hamba itu, apakah sesuatu yang belum ditakdirkan, ataukah sesuatu yang sudah ditakdirkan? Maka Rasulullah SAW bersabda atau menjelaskan bahwasanya setiap amalan hamba itu sudah ditakdirkan, bahkan sudah dicatat ya di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya langit dan bumi. Sudah ditulis amalan hamba. Setiap kita, masing-masing kita sudah ditentukan dalam takdir apakah kita termasuk ahlul jannah ataukah ahlun nar. Tapi kemudian para sahabat bertanya, fafima na'mal atau falima na'mal, oleh karena itu kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal kalau sudah ditentukan? Masing-masing dari kita sudah ditentukan takdirnya, apakah masuk neraka ataukah masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, i'malu, beramallah kalian. Demikian bimbingan Rasulullah SAW. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap dari kalian akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya, jika dia diciptakan sebagai ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Sebaliknya, jika seseorang ditakdirkan menjadi ahlun nar, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar waliyadzubillah. Sehingga kuncinya adalah beramal. Ya, bukan kemudian berdiam diri, ya, apalagi tenggelam dalam maksiat, kemudian berdalih dengan takdir. Ini menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW, dan ini adalah penyimpangan yang nyata. Barakallahu fikum. Untuk lebih detailnya, pembahasan ini dibahas di dalam pembahasan akidah ya, atau tauhid. Ya. Kita lanjutkan terkait dengan zina asghar, zina kecil. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih tadi, sesungguhnya Allah telah mencatat dalam catatan takdir bagian dari setiap anak Adam tentang zina yang dia lakukan. Adraka dzalika la mahalata, pasti dia akan terjatuh padanya, tidak bisa dielakkan. Fazinal aini an-nadhar, zinanya mata adalah dengan melihat, melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Wa zinal lisan al-mantiq, zinanya lisan, zinanya lidah adalah dengan berbicara. Berbicara perkara-perkara yang diharamkan. Itu termasuk zina lisan. Wa nafsu tamanna wa tashtahi. Adapun zinanya jiwa ini adalah dengan tamanna, berangan-angan, membayangkan perkara-perkara yang haram, wa tashtahi, dan berkeinginan. Ingin untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Itu zina jiwa. Zina nafs. Jadi setiap bagian tubuh Bani Adam ini ada bagian zinanya. Mata ada zinanya. Ya, ada zina mata. Ada zina lisan. Ya. Begitu juga jiwa juga berzina. Zina nafs. Wal farj yusaddiqu dhalika kullahu wa yukadzibuhu. Adapun farj, yaitu kemaluan, itulah yang akan membenarkan itu semua ataukah mendustakan. Qala rahimahullahu taala, wazinal asghar sababun fil wuqu'i fil fahijah. Dan zina-zina kecil yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tadi merupakan sebab yang bisa mengantarkan untuk melakukan fahijah, yaitu zina akbar tadi, zina besar. fala yajuzu lil jari ayatatalla'u ila harimi jarihi minan nisa fil bait. Maka tidak boleh bagi seseorang melihat aurat dari tetangganya. Tidak boleh bagi seorang pria terkhusus ya melihat aurat dari tetangganya. Wanita-wanita yang merupakan tetangganya. Bal alaihi ayyahtarim aljiwara wa alaihi ayyasuna nafsahu minal wuku fima azzam Allahu azza wa jalla amrahu wa azzaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam amrahu. Hendaknya setiap orang menghormati tetangganya, menghargai tetangganya. Yaitu dengan apa? Dengan tidak melihat aurat tetangganya. Atau melihat kepada ya, istri-istri tetangganya. Ini merupakan perbuatan yang menyelisihi atau suatu bentuk tidak adanya penunaian hak kepada tetangga. Hendaknya setiap orang menjaga jiwanya dari terjatuh pada perkara-perkara yang Allah larang dan dilarang oleh nabinya dengan keras. Kama ja'a fi hadzal matsalil 'adzim, sebagaimana yang disebutkan di dalam permisalan di atas, yaitu permisalan dalam hadis yang kita baca tadi. Alladzi sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi ashabahu an hukmi zina qalu haramun harramallahu harramahullahu wa rasuluhu. Ya, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang hukum zina. Qultu, kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, "Naam, harramahullahu wa rattaba 'alaihi al-wa'id asy-syadid wa wada'a lahu haddan min al-hudud allati fiha al-'uqubah ar-radi'ah." Betul, bahwasanya zina itu adalah perkara yang Allah haramkan dan Allah siapkan baginya siksa yang pedih. Dan ditetapkan atasnya had, yaitu hukum had, yang merupakan hukuman untuk mencegah terjadinya zina tersebut. In kana bikran yujlad fi majami'in nas. Jika pelaku zina itu adalah orang yang bikran, yaitu orang yang belum menikah, masih gadis, atau masih bujang, masih perjaka, melakukan zina, maka hukumannya adalah dengan yujlad fi majami'in nas, dicambuk di hadapan orang banyak, mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Wa yugharrab sanatan, dan diasingkan selama 1 tahun an watani, diusir dari kampungnya, dari tempat tinggalnya, diasingkan ke tempat yang jauh selama 1 tahun jaza'az zina. Ini sebagai bentuk hukuman zina. Dan hukuman seperti ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di baliknya. Kalau masih belum menikah, masih gadis atau perjaka, melakukan zina, hukumannya seperti ini. Dicambuk di depan orang banyak. Biar dia merasakan malu. Ya, sehingga tidak mengulangi lagi. Dan tidak cukup sampai di situ saja, diasingkan, diusir dari negerinya, dari kampungnya, ya, selama 1 tahun. Li'annahu wada'a nutfatahu fi farajin haram. Ya, karena dia telah melakukan sesuatu yang haram. Wa in kana thayyiban aw qad tazawwaja wati'a fi nikahin sahih walau lam yakun waqta az-zina mutazawwijan fa innahu yurjam bil hijarah ala mar'a wa masma'in minan nas. Adapun jika pelaku zina itu sudah menikah, sudah pernah melakukan pernikahan ya, walaupun dia sudah bercerai misalnya duda atau janda, ya, selama dia sudah menikah, kemudian berbuat zina, maka hukumannya dengan yurjam, dengan dirajam, bil hijarah, dilempar batu sampai meninggal. Dan itu dilakukan mar'a, wa masma'in minan nas, di hadapan orang banyak. Hukuman tersebut memang dilakukan di hadapan orang banyak, biar menjadi pelajaran bagi orang lain juga. Jangan sampai terjatuh pada dosa tersebut. Liyata'idhu wa ya'tabiru bihi wa yadhuqul ihanah wal maut, agar orang-orang bisa mengambil pelajaran dari hal itu dan merasakan betapa hina dan rendahnya perbuatan tersebut ya, dan kematian yang dirasakan adalah kematian yang seperti itu, penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Wa madzalika illa li hurmatiz zina. Itu semua disyariatkan dalam Islam, hukum had yang seperti itu disyariatkan dalam Islam, itu semua dilakukan dan disyariatkan adalah karena hurmahnya zina, keharaman dosa zina. Fa idza kana az-zina binisa'il jar fa hadza ashad jarimatan wa a'dham uqubatan tatarattab 'alaih. Jika wanita yang dizinai adalah tetangganya sendiri, maka tentunya hukumannya lebih berat. Hukumannya lebih berat. Bayyanah an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang dijelaskan Nabi alaihi salatu wasalam biqaulihi la yazni ar-rajul, kalau seandainya ada seorang pria berzina dengan 10 wanita lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan satu wanita tetangganya. Wa madzalika ila li'idhami haqqil jar. Itu semua adalah karena besarnya hak tetangga. Wa wujub kafil adza anhu, dan wajibnya menahan gangguan kepada tetangga. Wa hakadha tatallu' bin nadhar. Tadi yang dimaksud zina dalam hadis tersebut ternyata tidak hanya zina akbar. Juga tercakup padanya zina asghar, dijelaskan oleh syarih di sini. Begitu juga tatallu' bin nadhar, mencoba-coba melihat aurat tetangga. Ya. Wa muhawalatu nadhar minal abwab, mencoba-coba mencuri-curi pandang dari pintu-pintu rumah tetangganya. Wa nahu dzalik yu'tabar minaz zina. Ini semua tergolong ke dalam bentuk zina. Tapi zina yang apa tadi? Zina yang asghar. Ya, zina yang kecil. Nah, sebagaimana hadis tadi, tapi termasuk. Jadi kalau dosa melihat aurat wanita tetangganya, dosanya lebih besar dibandingkan ya melihat perkara yang haram dari seorang wanita tapi yang bukan tetangganya. Karena memang hak tetangga itu besar di dalam Islam. Tidak boleh mengganggu mereka dan wajib ya untuk tidak menimbulkan adha atau gangguan kepada mereka. Fa idza kana az-zina muharramun bi naw'aihil akbar wal asghar, jika zina memang diharamkan. Ya, zina itu memang diharamkan baik dengan kedua jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Fa huwa fi haqqil jiwar ashaddu tahriman. Maka terkait dengan tetangga, jika dosa zina itu dilakukan kepada tetangga, maka lebih haram. Ya. Keharamannya lebih besar. Dan dosanya pula lebih besar. Ashaddu ithman. Wa idza kanat as-sariqatu haraman fas-sariqatu minal jar walau syai'an qalilan tu'tabar ashadda ithman. Begitu juga mencuri, yang mana mencuri itu haram. Apalagi jika mencuri dari harta milik tetangga walaupun sedikit, maka itu dosanya lebih besar, ya. Dosanya dan ancaman siksanya lebih besar. Ini yang merupakan adab kepada tetangga. Di antara yang menunjukkan besarnya hak tetangga adalah demikian. Jadi gangguan kepada tetangga dosanya lebih besar dibandingkan mengganggu orang lain yang bukan tetangga. Jadi kita harus berhati-hati. Apalagi jika terkait dengan harta tetangga. Tidak boleh kita ambil tanpa izin atau ridho dari pemiliknya. Jelas ya sampai di sini. Nah, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu yabda'u bil jar. Bab memulai dengan tetangga. Kita baca hadis yang ke-104. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن منهل قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عمر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بسبدا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Di sini sudah lewat ya. Matannya sama persis dengan apa yang sudah kita bahas. Berikutnya 105. Wa an Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syatun dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala huma, pernah beliau disembelihkan bagi beliau seekor domba, ya, disembelihkan untuk beliau seekor domba untuk dimasak dan dimakan. Faja'ala yaqulu li ghulamih, maka kemudian Abdullah bin Amr berkata kepada ghulamnya, kepada pembantu laki-lakinya. Ghulam dalam bahasa Arab bisa dimaknakan budak, ya, laki-laki yang masih kecil atau pembantu. Beliau berkata kepada ghulamnya, ahdaita lijarina al-yahudi, apakah engkau telah menghadiahkan kambing atau domba tersebut kepada tetangga kita yang Yahudi? Beliau ulang sampai dua kali, ahdaita lijarina al-yahudi, apakah engkau telah menghadiahkan daging tersebut kepada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka dia memerintahkan tetangga menjadi ahli waris. Wa anna Amrah haddatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Hadis yang semakna. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadhihi al-ahadits fi mawdu'in wahidin wa huwa wujubul ihsan ila al-jar. Hadis-hadis ini semakna, ya, atau membicarakan tentang satu topik, yaitu wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, wa kaful adza anhu, dan menahan gangguan kepada tetangga, wa dzalika bihasabil qudrati wal istita'ah, wa laisa fi janibin wahidin, dan tentunya berbuat baik kepada tetangga itu bergantung pada kemampuan, kudrah dan kemampuan. Wal ihsan bil kalimati thayyibah, berbuat baik kepada tetangga banyak caranya. Yang pertama dengan kalimah thayyibah, dengan perkataan yang baik. Ya, apalagi kalau tetangga kita muslim, setiap kita bertemu jangan lupa salam, tersenyum, ya, menanyakan kabarnya, keluarganya, kesehatannya, demikian. Di antara bentuk-bentuk kalimah thayyibah, ucapan yang baik, itu merupakan ihsan kepada tetangga. Wal amru wan nahyu, begitu juga memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga merupakan ihsan. Ya, jadi jangan sampai kita keliru memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu perbuatan ihsan, perbuatan baik. Misalnya kita melihat anak tetangga kita, ya, melakukan kemungkaran, misalnya kita tegur, itu bukan mengganggu, tapi justru sebaliknya. Kita telah berbuat ihsan kepada tetangga kita, mencegah tetangga kita, anaknya atau keluarganya dari melakukan kemungkaran. Bahkan melarang dari kemungkaran, minan ni'amil azimah wa minal hadaya as-saminah, merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang sangat berharga. Jadi melarang orang lain melakukan kemungkaran itu merupakan hadiah. Hakikatnya adalah hadiah yang sangat berharga, karena mencegah dia dari perbuatan dosa. Wal muwasa bil mal indal qudrah minal mu'ti wa indal hajah minal jar. Dan juga jika memang ada kelapangan, berbuat ihsan itu juga bisa dalam bentuk, ya, harta. Memberikan harta kepada tetangga kita, terutama yang membutuhkan. Wal hadiyah lahu sawa'un kana ghaniyan aw faqiran. Dan memberikan hadiah kepada tetangga itu tidak melihat kondisi tetangga tersebut, apakah dia orang kaya atau miskin, karena hadiah itu bisa diberikan pula kepada orang kaya. Fa innal hadiyata tasullu as-sakhimah. Karena memberikan hadiah kepada orang lain, apalagi kalau kepada tetangga kita, itu bisa menghilangkan rasa sakhimah. Sakhimah itu rasa benci, rasa dendam, tidak suka. Nah, ini penting bagi kita semua. Kita yang menjalankan sunnah, ya, terkhusus penting. Sering-seringlah kita memberikan hadiah jika memang ada kesempatan dan ada kelapangan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi, memberikan hadiah itu merupakan sebab, ya, yang menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Wa tusabbibul wudda wa kafful adha. Memberikan hadiah merupakan sebab munculnya atau tumbuhnya rasa cinta dan menahan gangguan. Ini di antara faedah memberikan hadiah kepada orang lain, terkhusus tetangga. Tetangga yang sering mengganggu kita, ya, kasih dia hadiah. Dengan diberikan hadiah, bisa jadi itu merupakan sebab tetangga tersebut menghentikan gangguannya kepada kita atau keluarga kita. Hatta walau kana al-jar ghairu muslim. Walaupun seandainya tetangga kita itu bukan muslim, ya, Nasrani, ya, ataupun Yahudi, kalau di negeri kita tidak ada atau jarang orang Yahudi. Tetangga misalnya Nasrani, Kristen, maka tidak menghalangi kekufurannya tersebut untuk kita memberikan hadiah kepada dia. Fala budda minal ihsan ilaihi. Itu, ya, memang kita harus berbuat ihsan kepada tetangga. Wal ihsan ilaihi qad yakunu sababan fi qabulihi lil Islam. Bisa jadi perbuatan ihsan, perbuatan baik kita menjadi sebab tetangga kita yang kafir tadi, yang non muslim tadi, akhirnya menerima Islam, ya. Masuk dalam Islam, lima yara min ta'amulil muslimin bil ihsan war rifq war rahmah. Karena dia melihat bagaimana kaum muslimin bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda atau berlainan agama dengan ihsan, dengan muamalah yang baik, lemah lembut dan penuh rahmah. Demikianlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, indahnya agama Islam. Hadza yadullu, hadza mimma yadullu min mahasinil Islam. Menunjukkan, di antara yang menunjukkan keindahan agama Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, ya. Dan ini sekaligus juga membantah akidah atau pemikiran menyimpang dari orang-orang teroris Khawarij, ya, yang mengamalkan agama tapi tidak didasari pada ilmu. Semua orang kafir dipukul rata, boleh dibunuh semuanya. Ya, ini adalah ajaran yang menyimpang. Coba kita perhatikan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr. Bagaimana sikap beliau kepada tetangganya yang Yahudi? Kafir Yahudi. Tapi ketika disembelihkan bagi beliau seekor domba, yang pertama kali ditanya tetangganya yang Yahudi, apakah engkau sudah memberikan daging kepada tetanggamu yang tetangga kita yang Yahudi? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam, ya, mensyariatkan kepada umatnya, kepada pemeluknya, berbuat ihsan, walaupun kepada orang yang kafir sekalipun. Barakallahu fikum. Terakhir, kita lanjutkan satu hadis lagi. Bab yang berikutnya, bab yuhdi ila aqrabihim baban. Bab menghadiahkan kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talha an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah berkata kepada Rasulullah, wa ya Rasulullah innali jarain, sesungguhnya aku miliki dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa di antara keduanya aku menghadiahkan? Jika memiliki hadiah, ya, punya satu hadiah ingin diberikan kepada tetangganya. Tetangganya ada dua, mana yang lebih dikedepankan? Qala, maka Rasulullah menjawab, ila aqrabihima minka baban, yang pintunya paling dekat kepadamu. Itu yang rumahnya lebih dekat kepada rumahmu. Wa anha, begitu pula dari Aisyah, wa an abiha, dari ayahnya pula. Qalat, berkata, qultu, aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jarain, sesungguhnya aku miliki dua tetangga. Faila ayyihima uhdi, kepada siapa dari keduanya aku menghadiahkan? Qala ila aqribihima minka baban, ya, lafadznya sama, kepada yang paling dekat pintunya darimu. Qala syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yufidu hadzanil haditsan annahu idza ta'addadal jiran wa lam yastati ayyumhum bil hadiyah fa innahu yuhdi ila aqrabil jiran min babi manzilihi. Dua hadis ini memberikan faedah, jika jumlah tetangga kita banyak, jika jumlah tetangga banyak, akan tapi seseorang tidak bisa, ya, memberikan hadiah kepada semuanya, kepada semua tetangganya, maka hendaknya dia memberikan kepada yang paling dekat rumahnya. Li'annahu awla bidhalika minal abad, karena tetangga yang paling dekat paling berhak untuk diberikan hadiah tersebut daripada yang lebih jauh. Fa in kana al-halu wasi'an wa yastati'u ay yu'ammima bil hadiyati aw as-sadaqah al-jiran jami'an fal ajr 'ala qadrin nasab. Tapi tentunya jika kondisi seseorang itu lapang, ada kelonggaran dan dia bisa memberikan hadiah kepada seluruh tetangganya, maka tentunya pahala yang dia dapatkan lebih besar, ya, sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Demikian, ya, di antara adab-adab bertetangga. Jika kita ingin memberikan sesuatu, tapi yang kita miliki itu terbatas, maka kita berikan kepada yang terdekat. Jangan sampai kita punya tetangga, kita loncati, ya, tetangga yang apa, dua rumah dari rumah kita, kita kasih. Tapi yang berdempetan langsung gak kita kasih. Ini menyelisihi adab islami. Yang dikedepankan yang paling dekat dulu. Paling dekat dulu, baru yang setelahnya dan setelahnya. Ya. Walaupun dia orang kafir. Ya. Ini diantara adab islami. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.